pikir aku bagai boneka. Kini kau datang lagi kepadaku, kau buat janjimu yang baru, tapi selalu kau buat aku, aku kecewa lagi padamu. Kau pikir aku bagai boneka.